Iya. Masih lama orang masih sedang game. Efek sadikara. Kokolense. Fituri. Vijarus. Are you ready? Let's go. Tapi nama Darbuls. Oh, kita Elsa. Siapa cewek? Elsa. Tapi nama Elsa. Tapi nama Elsa. Tapi nama Elsa. Elsa. Tapi nama Elsa. Tapi nama Elsa. Tapi nama Elsa. Elsa. Jojo di sana. Elsa kini Sadikara. Yeah, dari zaman now sampai zaman yes. Setiap hari Elsa nggak beres, bikin kelakuan sampai otak jadi minus. Akhirnya Elsa menyesal kalau bener lebih kempes. Tapi ke sekolah, kalau pikir tuh cinta utama ke laki-laki daripada David. Nanti kita salah tuh diri, baru bingung di boyaki. Elsa menyesal sendiri, jadi cowok sedih. Jangan sesalah pak kita kalau Elsa suta salah. Kita nggak paksa pak Elsa, dia mau ikorin kita. Hari-hari tak solarang, mar Elsa selalu melawan. Jadi sekarang bagaimana kita selesai yang Dilan. Cowok kenalan dah. Tapi nama Ever. Oh, kita Dilan. Siapa cewek? Statusnya kekinian, Elsa jadi salah jalan. Indek masuk Elsa jadi gelisah lantaran pergaulan. Pulang kampung persiang, biarkan dati orang tua lara. Masuk ke luar acara. Kenalan dong. Kokolensi, kokolensi, kokolensi. Elsa, apa nama Elsa?